Mitra bisnis, kondisi bangsa Indonesia yang seolah tak bisa lepas dari jerat hutang mengundang keprihatinan dari banyak kalangan, terutama dari anak-anak bangsa yang sadar akan kemandirian dan kedaulatan bangsa. Mengingat, layaknya senjata di era kolonial, hutang telah dijadikan kekuatan oleh negara-negara maju untuk menekan dan menguasai negara-negara berkembang. Untuk membahas masalah ini, segera kita temui Quick Yanggi. Pak Quick, sebelum ini Bapak menyatakan keprihatinan Bapak atas niat pemerintah untuk berhutang kepada lembaga swasta seperti JP Morgan guna membiayai master plan percepatan pembangunan ekonomi. Mengapa begitu, Pak? Ya, omongan untuk percepatan pembangunan utang. Utang terus yang dibangun apa? Kalau yang dibangun dari utang itu tidak menghasilkan uang tunai untuk membayar utangnya, gimana dong? Jadi, Bapak melihat masalah ini bakal jadi beban bagi anak cucu kita kelak ya, Pak Quick? Iya, beban anak cucu, lalu kemudian mengembalikannya dari mana? Prinsip utang itu, yang dinamakan utang adalah sesuatu yang self-liquidating character. Ya. Jadi, utang harus bisa memusnahkan dirinya sendiri dari produktivitas yang dibangkitkan oleh utang. Nah, sekarang utang percepatan pembangunan ditanam untuk apa? Gitu. Tapi Pak Quick, bukankah pemerintah telah menyatakan hutang itu ditujukan untuk membangun infrastruktur? Infrastruktur, kalau dia membangun dari utang infrastruktur, infrastrukturnya kan tidak menghasilkan uang. Infrastruktur hanya menghasilkan uang kalau infrastruktur meningkatkan PDB macam-macam, meningkatkan laba dari perusahaan-perusahaan, dan utang itu bisa dikembalikan dari hasil pajak. Tapi itu sangat indirect, sangat tidak langsung kan. Dan ngitungnya bagaimana gitu. Nah Pak Quick, bukankah ada proyek-proyek infrastruktur yang bisa jadi sarana pengumpul dana? Apa itu? Coba sebutkan. Dan ngitungnya bagaimana? Ya, misalnya proyek pembangkit listrik dan proyek lainnya yang mungkin dikelola pemerintah untuk mengembalikan modal dari hutang tadi, Pak Quick. Ya, akan tetapi kan pemerintah justru tidak mau, karena itu namanya BUMN, kan? Pemerintah kan sekarang ini sejak lama ideologinya, pemerintah nggak boleh ngurus cari uang. Harus diserahkan kepada swasta semua, makanya tidak ada jalan raya bebas hambatan seperti di luar negeri, yang ada tol diserahkan kepada perusahaan swasta. Maka kalau dia mengatakan ingin membangun infrastruktur, memang ada, setiap tahun memang membangun, memelihara infrastruktur. Tetapi sudah tidak kuat, minimal sekali, dibiayai oleh utang itu pun nggak kuat dong. Makanya jalanan rusak, macet, segala macam sekarang ini sudah mulai kan. Demikian Quick Yanggi, saya Benny Rahmadi.